Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa la ghaliba yaghlibullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyyil karim Sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, melalui udara kita kembali bertemu pada kajian Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati. Tepatnya pada kesempatan ini kita akan mengkaji ayat 205. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harth wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Para pendengar rahimakumullah, ayat 205 dan 204 sebelumnya masih menggambarkan tentang perbuatan orang-orang munafik. Orang munafik ini, kata-kata munafik itu sendiri berasal dari kata-kata nafaq, nafaqa, yang artinya adalah terowongan. Di mana ketika kita mengatakan terowongan, berarti ada dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar, ujung dan pangkal. Artinya, orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang bermuka dua. Ketika mereka berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan merekalah orang yang paling beriman. Ketika mereka berada di tengah-tengah orang mukmin, orang muslim, seakan-akan merekalah yang paling beriman dan paling muslimnya. Tapi ketika mereka berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan kerusakan. Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya yang luar biasa ini menjelaskan tentang kata-kata tawalla. Tawalla bisa berarti berpaling. Artinya, orang-orang munafik itu ketika tidak berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata-kata tawalla juga berarti berkuasa atas suatu wilayah, atas suatu tempat. Ya. Makanya ada istilah wali. Nah, Syekh Mutawalli Sya'rawi mencoba mengkaitkan antara arti-arti yang terkandung dalam kata-kata tawalla itu tadi, baik itu berpaling ataupun berkuasa, karena kedua-duanya ini bertujuan kepada satu hal, satu titik, yaitu pengrusakan. Menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam kitabnya di jilid 1 halaman 648 ini, katanya orang-orang yang berkuasa itu cenderung merusak. Nah, ini menjadi menarik sekali pernyataan beliau di sini. Karena apa? Karena kesempatan yang ia miliki, kekuasaan yang sangat mutlak pada dirinya itu membuat dia menjadi orang yang terlalu bangga, dan kebanggaannya itu membuat dia menjadi berlebihan sehingga cenderung merusak di muka bumi ini. Dan orang-orang munafik yang hatinya itu sudah kelam dan hatinya itu sudah sempit diselimuti dengan kerusakan itu tadi, akhirnya dia merasa dirinya bangga dan seakan-akan dia memperbaiki, padahal sebenarnya ketika itu juga dia sedang merusak. Makanya Syekh Mutawalli Sya'rawi kembali menukil ayat ayat 11 dan 12 dari surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini, mereka malah menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang sedang memperbaikinya. Padahal, Sesungguhnya mereka itulah orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak merasakan. Jadi banyak penguasa, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi itu, dia merasa sedang memperbaiki rakyatnya, sedang menyantuni rakyatnya, padahal pada kesempatan yang sama, dia itu sedang merusak. Nah, kalau kita melihat sekarang, banyak permasalahan-permasalahan di dalam ibadah haji yang seakan-akan itu tidak kunjung selesai, ya, dan selalu sekali terjadi trial and error di dalam pelaksanaan ibadah haji itu, baik dari tanah air sampai di sana. Nah, tentu dari dalam kesempatan ini kita ingin juga mencoba untuk melihat kebijakan daripada Departemen Agama, khususnya untuk tahun 2006 ini, Ustaz Zainal, di mana di dalam surat edarannya itu menyatakan bahwa KBIH-KBIH itu tidak boleh memberikan simbol, ya, tidak boleh ada bendera yang membawa simbol manasik hajinya, dan tidak boleh ada kacu, di kacu itu ada simbol. Jadi boleh saja kacunya warnanya boleh, ya, misalnya warnanya merah hati, begitu. Tapi tidak boleh ada lambang KBIH-nya. Dan tentu ini adalah trial and error yang dibuat lagi oleh Departemen Agama untuk tahun ini. Dan yang lebih menariknya lagi adalah bahwa pakaian seragam itu harus berwarna hijau telur bebek. Nah, ini yang menarik. Nah, ini perlu kita kritisi. Telur bebek itu warna hijau atau warna biru itu juga menarik. Gitu. Iya, gitu. Ini berkaitan dengan yuhlikal harsa wan nasl. Iya. Karena apa? Ini dapat merusak ini, merusak mata pencaharian orang dan merusak di muka bumi ini. Nah, untuk ini mungkin Ustaz Zainal bisa menambahkannya. Iya, jadi menarik sekali kalau kita kembali kepada firman Allah yang kita kaji di sini, liufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mendefinisikan hars itu ada dua bentuk. Satu tanaman, satu istri. Istri itu juga disebut dengan hars. Untuk tanaman disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 63 dan 64, afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkannya atau kami menumbuhkannya. Hars di sini sebenarnya tahrusun itu bukan tanam sebenarnya itu, Ustaz Ardi. Haris, menjaga. Bisa-bisa kata Harisul Marwah menjaga. Seakan-akan manusia itu agak dekat memang antara Haris dengan Hares. Menjaga itu bagaimana? Karena yang manusia ini bukanlah menanam dalam arti yang sebenarnya. Yang menumbuhkan itu Allah. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kamu letakkan biji kacang misalnya di atas tanah. Bagaimana biji kacang tadi itu akhirnya dua biji tadi tumbuh ke atas satu dua kotil itu ya, yang sebentuk daun kecil dan akar ke bawah. Bagaimana akar yang lembut ini bisa menembus tanah yang begitu keras, liatnya, kerasnya. Kadang di batu cadas pun bisa tumbuh tumbuhan. Itu kalau misalnya kita yang menanam itu gak akan mungkin. Karena kita congkel saja batu cadas itu pakai besi, linggis, gak tembus. Ini pakai akar yang begitu halus, tembus dan tidak merusak gunung yang begitu besar. Ini merupakan bukti bahwa sebenarnya janganlah sampai Anda merusak, karena Anda sebenarnya tidak buat, tidak ada yang Anda lakukan di sini untuk perbaikan. Jadi Anda sebaiknya andil dalam perbaikan ini sebagaimana Allah telah membuat alam ini begitu baik. Yang menanam Allah dan tanaman itu adalah positif. Kalau bayangkan tidak ada tanaman di muka bumi ini, gersang. Sangat sangat bahaya. Rusaklah kehidupan ini. Kemudian hars yang kedua itu adalah istri. Di sini disebutkan fa'tu harsakum annasi'tum. Datangilah istrimu itu sesukamu. Jadi istri disebutkan dengan tanaman, karena apa? Karena memang ketika kita menghubungi istri kita itu dalam rangka untuk bercocok tanam juga, untuk menghasilkan generasi. Maka ada hukum fikih kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dilarang untuk mendatangi wanita kecuali dari tempat tanamnya. Artinya dari dari vaginanya, bukan dari duburnya. Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Inilah mungkin suatu hal yang menjadi penyakit kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ketika manusia itu merusak tanaman tadi. Itu yang dilakukan oleh kaum Yahudi, bagaimana seorang istri diperlakukan tuh dari mana saja masuknya. Itu sudah merusak wayuhlikal harsa. Tanaman dirusak dan istri pun dirusak. Maka datanglah berbagai penyakit kewanitaan karena apa? Mendatangi dari bukan tempat tanam tadi. Iya. Iya. Jadi memang kalau dilihat ayat ini, subhanallah, implikasinya dan pemaknaannya itu sangat luas. Satu ayat itu memiliki pemahaman yang begitu luas. Tidak hanya berkaitan dengan pokok pembahasan tentang orang munafik, tidak hanya berkaitan tentang haji, tapi tentang kehidupan semesta alam ini. Di mana kalau kita melihat orang-orang yang berkuasa itu, seperti yang dikatakan Syekh Mutawalli Sha'rawi tadi, cenderung merusak alam. Iya. Ya, perambahan hutan. Ini kan kalau tidak orang-orang yang berkuasa, yang memiliki kekuasaan itu, tidak mungkin melakukan ini. Penduduk kampung cuma punya linggis itu ya. Iya, sekarang anehnya kalau kita melihat di televisi terjadi ada saling tuding lah antara pejabat daerah dengan penduduk setempat. Dikatakanlah bahwa masyarakat yang ingin membuka lahan, menebang pohon, dan kemudian pohon itu dibakar, sehingga terjadi kebakaran hutan. Mungkin ini terjadi, tetapi kejadian itu mungkin hanya beberapa persen saja dari kerusakan hutan itu semuanya. Begitu. Kerusakan hutan itu lebih disebabkan karena penebangan liar. Penebangan di mana manusia itu sendiri yang merusaknya. Makanya kata Allah, alat-alat berat, Ustaz. Jelas. Gak mungkin kampak mampu memotong gitu ya. Memotong pohon yang kadang-kadang diameternya itu sampai 3 meter, 2 meter besar pohonnya itu. Seperti di Kalimantan dalam jangka 3 bulan 1 juta pohon sudah habis. Iya, betul. Ya. Makanya kejadian seperti di Makassar, di Sinjai kemarin itu bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi di tempat yang lain di mana hutan itu memang sudah gundul. Makanya ayat ini Allah Subhanahu wa taala menisbahkan kata-kata ifsad, pengerusakan itu kepada manusia. Iya. Ya. Innallaha la yuhibbul fasad. Allah itu tidak menyukai kerusakan itu. Kenapa? Allah tidak merusak. Allah telah memfasilitasi kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan potensi alam yang luar biasa. Oleh karena itu, peliharalah, kata Allah. Jagalah alam semesta ini, jangan kau rusak. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Ustaz Zainal tadi, bahwa pengerusakan itu tidak hanya pada alam, termasuk juga kepada wanita-wanita, kepada hubungan-hubungan seks yang sekarang ini cenderung tidak lagi terkontrol dengan baik. Begitu, mana laki-laki mendatangi laki-laki, perempuan mendatangi perempuan. Bahkan katanya kalau mendatangi laki-laki lebih memuaskan daripada mendatangi lawan jenisnya. Ini sesuatu hal yang tentu adalah bentuk daripada pengerusakan itu sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat menjelaskan, inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, untuk saling mengenal. Dan diciptakannya manusia laki-laki dan perempuan itu adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi ada fungsi saling mengisi. Kalau laki-laki sama laki-laki ya tidak saling mengisi. Karena apa? Karena fungsinya di situ sama-sama kan, begitu. Begitu betul-betul juga dengan perempuan, tidak akan mampu saling mengisi. Makanya benar sekali apa yang dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Sha'rawi di sini, bahwa mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata tawalla dan kata-kata yufsid? Karena kedua hal ini harus memang ada usaha dan kerjasama. Begitu. Adanya usaha untuk merusak dan adanya kekuasaan. Karena ada saja orang yang ingin merusak tetapi dia tidak berkuasa untuk merusak, maka tidak akan terjadi kerusakan. Tetapi harus ada kekuasaan. Nah, baru dia bisa merusak. Begitu juga, ada niat untuk merusak, tapi kalau penguasa yang tidak juga berniat untuk merusak, maka bisa saja dia memperbaiki, begitu. Iya, suatu hal yang menarik lagi di sini ada al-harsa wan nasal, binatang ternak ini, Ustaz Ardi. Jadi menarik, jadi ada kerusakan di binatang ternak, yang itu juga dilakukan oleh umat manusia. Bagaimana kita menemukan sekarang flu burung? Sehingga bagaimana satu daerah itu dipusnahkan secara massal, karena apa? Karena rupanya tidak ada penanganan yang secara tuntas dalam penanganan flu burung ini. Sementara di negara lain itu presentasinya menurun, di kita malah meningkat ini, Ustaz Ardi. Nah, ini bagaimana ini tentang an-nasal atau binatang ternak secara umum dan flu burung secara khusus ini, Ustaz Ardi? Ustaz Zainal, menariknya kalau kita kembali ke kata, tidak usahlah terlalu jauh, 30 atau 20 tahun yang lalu, kalau zaman orang-orang tua kita dahulu, kalau ada ayam ngantuk-ngantuk sikit, itu langsung dipotong, diungkep. Kan begitu. Dan memang betul apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dahulu, mengungkep ayam itu. Ya, dan menariknya Imam Syafi'i mengatakan ayam yang memakan jelalah, ayam yang memakan apa saja, ya, makan cacing, makan kotoran, itu kalau mau memakannya harus dikurung dulu dia, diberi makanan yang bersih, diberi makanan jagung, sebagai diberi netralisasi. Iya, netralisasi. Ya? Artinya apa? Bahwa perlakuan kita pun kepada binatang harus adil, harus baik. Perlakukanlah binatang itu dengan baik. Ini kan tidak, maaf, kadang-kadang memotong ayam dia belum mati sudah dimasukkan ke dalam tempat untuk mencabut bulunya itu. Inilah yang menimbulkan ekses-ekses penyakit-penyakit itu yang kita tidak sadari ternyata itu kemudian berkembang dan terjadilah kerusakan-kerusakan. Makanya di dalam memotong ayam pun, memotong binatang peliharaan itu harus dengan pisau yang tajam dan sampai mati dahulu baru dia kemudian dikuliti. Jadi para pendengar RRI rahimakumullah, subhanallah, ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 205 ini menunjukkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan orang-orang munafik itu jangan melakukan kenifakannya di muka bumi ini dan jangan sampai merusak. Dan orang-orang yang berkuasa jangan sombong dengan kekuasaannya sehingga cenderung untuk merusak. Karena kekuasaan dan niat untuk merusak itu, itulah modal awal untuk merusak muka bumi ini. Dan tentu ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengakhiri ayat ini dengan innallaha la yuhibbul fasad. Allah tidak menyukai kerusakan. Semoga kita yang mengikuti tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini dapat tercerahkan hati kita, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari merusak dan dari pengerusakan itu sendiri. Iya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari orang yang zalim dan dari menzalimi orang lain. Demikianlah kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar dari alumni Universitas Al-Azhar mengucapkan ribuan terima kasih ala husni istima'ikum. Saya Ardiansah, bersama saya Ustaz Zainal Arifin, dan ikuti terus kajian Syekh Mutawalli Sya'rawi ini pada gelombang 94,3 RRI, radio yang amat sangat kita cintai ini. Demikian, qulu qawli hadza wa astaghfirullah, billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.